Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada kesempatan malam hari ini, kita mengambil pelajaran dari kitab baru, yaitu kitab Fiqhul Muyassar. Al-Fiqh maknanya al-fahmu, faham. Ya. Al-faqih, orang yang faham. Maka, sepantasnya bagi kita untuk mempelajari fikih, ilmu fikih, dalam rangka untuk memahami agama kita, tata cara dalam hal beribadah, dan mengetahui permasalahan fikih tidak kalah penting dari permasalahan akidah. Terlebih yang dipelajari yang berkaitan dengan rukun Islam tentang thaharah, bersuci baik dari hadas besar, hadas kecil, bersuci dari najis, mempelajari fikih tentang sholat, fikih tentang zakat, fikih tentang puasa, fikih tentang haji, itu semua hukumnya fardu ain. Ya, mempelajari ilmu fikih yang berkaitan dengan rukun Islam, hukumnya fardu ain. Kenapa? Karena seseorang tidak bisa beribadah dengan baik kecuali dengan dia mengilmui permasalahan tersebut. Bagaimana seseorang sah sholatnya jika dia tidak memahami tentang thaharah? Ada orang sholat tanpa berwudu, tidak suci. Ya, dalam keadaan tidak suci, maka tidak sah sholatnya. Ya. Seseorang bersuci, tapi tidak mengetahui pembatal-pembatal wudu. Sehingga bisa jadi ketika dia dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, ya, dia melakukan pembatal, tapi dia tidak mengulang wudunya. Dengan alasan, enggak tahu. Nah, inilah pentingnya kita mempelajari fikih. Sehingga akan terbimbing diri ini dalam hal ibadah, dan akan terkoreksi apa saja yang salah dalam ibadah kita selama ini. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita memulai dari bab al-awwal. Al-babul awwal, bab yang pertama. Dari kitab Fiqhul Muyassar. Al-Muyassar maknanya mudah. Jadi Fiqhul Muyassar adalah fikih mudah. Karena memang tidak terlalu meluas di dalam pembahasannya. Berbeda dengan kitab Subulus Salam, ya, kitab Umdatul Ahkam, kitab Riyadus Shalihin dan lain sebagainya, disebutkan di dalamnya khilafat, perselisihan-perselisihan ulama. Ya, meluas pembahasannya. Nah, adapun dalam kitab Fiqhul Muyassar ini memang bagi para pemula yang intinya diambil pendapat yang rajih, yang benar menurut penulis, sehingga memudahkan bagi para penuntut ilmu. Ya, barakallahu fikum. Karena kalau misalnya kita penuntut ilmu belum banyak mempelajari kitab, dihadapkan dengan khilafat, perselisihan-perselisihan para ulama dalam suatu permasalahan fikih, bingung kita. Mana yang benar? Mau ke sini takut salah, mau ke sini takut salah. Akhirnya ya, dia ragu dalam beribadah. Maka di sini akan dibahas pembahasan yang rajih saja. Nah, dan jika memang ada sesuatu yang butuh dijelaskan, akan dijelaskan insyaallah taala. Nah, tapi permasalahan pertama tentang masalah bersuci dan air. Ya, kenapa kita mendahulukan dalam masalah thaharah? Ya, di semua kitab fikih selalu diawali dengan kitab thaharah. Nah, kenapa? Karena thaharah itu adalah miftahus shalah, kunci keabsahan sholat. Yang mana tidak sah suatu sholat jika tanpa bersuci. Nah, demikian juga alat yang digunakan untuk bersuci, yaitu air. Sehingga seseorang harus mengetahui air apa saja yang boleh digunakan untuk bersuci. Nah, dan air apa saja yang tidak boleh, tidak sah untuk bersuci. Seseorang mengetahui mana air yang suci dan mana air yang najis. Nah, barakallahu fikum. Ya. Baik, yang pertama, al-mas'alatul ula tentang ahamiyatut taharah wa aqsamuha, pentingnya bersuci dan pembagiannya. Disebutkan at-taharatu hiya, bersuci adalah miftahus shalah, kuncinya salat. Wa aqidu syurutiha, dan syarat yang paling pentingnya. Wa syartu la budda ayataqaddama 'alal masyrut, dan syarat itu harus dikedepankan, harus didahulukan dari yang dipersyaratkan. Bersuci itu syarat daripada salat. Maka mendahulukan bersuci daripada sholat. Nah, bagaimana sholat seseorang sah jika tanpa bersuci? Maka hendaknya dia mendahulukan bersuci, barulah dia melaksanakan sholat. Ya. Qala at-taharah 'ala qismain. Bersuci itu terbagi menjadi dua. Pembagian yang pertama, taharatun ma'nawiyah, kesucian secara maknawi. Waqismu tsani, dan pembagian yang kedua, at-taharah al-hissiyah, kesucian secara zahir. Nah, kita bahas yang pertama. Taharatun ma'nawiyah, kesucian secara maknawi, hiya taharatul qalbi minasyirki wal ma'asi wa kulli ma rona 'alaihi, yaitu kesucian hati dari kesyirikan, kemaksiatan, dan segala yang mengotorinya. Ini yang pertama, kesucian secara maknawi, yaitu sucinya hati daripada kesyirikan, kemaksiatan, dan segala yang mengotorinya. Wa hiya aham, lebih penting, kesucian hati ini lebih penting min taharatil badan, dari kesucian badan. Kenapa? Qala wa la yumkinu an tatahaqqaqa taharatul badani ma'a wujudi najisi syirki. Karena tidak mungkin tercapai kesucian badan dengan adanya kesucian, dengan adanya najis syirik. Tidak mungkin kesucian badan akan tercapai jika di dalam badan tersebut terdapat najis kesyirikan. Orang kafir, orang musyrik, berwudu berkali-kali misalnya, tidak akan mungkin suci, tidak akan bisa mengerjakan sholat. Kenapa? Karena di dalam hatinya terdapat najis kesyirikan. Nah, maka ini lebih penting, sucinya hati daripada kesyirikan dan kemaksiatan. Itu lebih penting daripada kesucian badan. Apa kata Allah? Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Surat At-Taubah ayat 28. Apa yang dimaksud najis di sini? Apakah badannya? Bukan. Tetapi akidahnya yang najis. Orang-orang musyrik itu najis. Kenapa? Karena di dalam hatinya terdapat akidah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau badannya gimana? Najis atau tidak? Para ulama mengatakan bahwa orang musyrik, orang kafir, badannya suci. Yang najis adalah akidahnya saja. Ya. Mereka berdalil dengan kejadian di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menawan ya atau menahan para ya orang-orang musyrik, ditahan di dalam masjid, dipenjara di dalam masjid, ya untuk melihat bagaimana sebetulnya orang-orang muslim itu bersama saudaranya di dalam ibadahnya, kelemah lembutannya. Nah, orang-orang muslim berlemah lembut terhadap saudaranya, tetapi sangat ya beringas atau ganas terhadap musuhnya. Maka orang-orang musyrik yang ditawan itu ditawan di dalam masjid untuk melihat bagaimana ibadah mereka kaum muslimin, bagaimana kelemah lembutan kaum muslimin, sehingga orang-orang musyrik yang ditahan tadi, yang ditawan di dalam masjid, menjadi masuk Islam karena melihat bagaimana orang-orang muslim ya bermuamalah dengan saudaranya. Barakallahu fikum, ini dalil yang menunjukkan bahwa orang musyrik ya badannya suci. Badannya suci. Kalau seandainya tidak suci, tidak akan ditawan di dalam masjid. Adapun innamal musyrikuna najas, ada sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, yaitu najis akidahnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kemudian yang kedua, at-taharu al-hissiyah, kesucian secara hissi atau zahir. Definisinya, at-taharu fil lughah, secara bahasa an-nadhafah wan nazahatu min al-aqdar, bersih dan suci dari kotoran. Ya, ini secara bahasa. Suci, ya, bersih dan suci dari kotoran. Yang dimaksud kotoran di sini adalah najis. Wa fil istilah, adapun secara istilah, secara syariat, bahwa at-toharo itu adalah raf'ul hadas wa zawalul khabas. Raf'ul hadasi wa zawalul khabasi. Mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Maka seseorang dikatakan dalam keadaan ya tidak suci manakala pada dirinya terdapat hadas, baik hadas besar atau hadas kecil. Apa contoh hadas besar? Dia dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, dalam keadaan junub, itu hadas akbar, hadas besar. Hadas kecil, yakni manakala seseorang buang air besar, buang air kecil, itu hadas kecil. Nah, wazawarul khabas, menghilangkan najis. Nah, baik hadas najis yang besar, najis yang ringan, atau najis yang sedang. Ya, maka seseorang tidak dikatakan suci manakala terdapat najis pada pakaiannya. Ya, terdapat najis pada pakaiannya. Saya angkat satu contoh. Ada seseorang sholat. Dia lupa kalau dia belum punya wudu. Dia sholat. Di pertengahan sholat, dia sadar kalau dia tidak punya wudu. Entah karena memang dia belum wudu, atau karena sudah buang angin. Maka wajib atasnya ketika ingat sholat dalam keadaan tidak suci untuk membatalkan sholatnya. Tidak sah kalau dia teruskan. Demikian juga kalau seseorang sholat ya, dalam keadaan terdapat hadas, baik hadas besar, besar atau hadas kecil. Begitu selesai sholat, ingat, oh iya, saya belum mandi besar. Nah, atau belum niat mandi besar, maka tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Ya. Ada seseorang, setiap habis sholat subuh, setiap mau sholat, dia mandi untuk menyegarkan badan. Ya, jadi punya kebiasaan mandi. Sebelum berangkat sholat subuh, dia mandi. Suatu ketika dia berhubungan badan dengan istrinya di malam hari. Di pagi hari, menjelang sholat subuh, dia mandi. Tapi mandinya, mandi rutinitas biasa yang dia lakukan. Bukan mandi untuk meniatkan raf'ul hadas. Begitu selesai sholat subuh, dia ingat. Oh, semalam saya berhubungan. Dan saya mandi biasa untuk menyegarkan badan. Seperti rutinitas saya setiap hari. Belum niat. Berarti dia sholat dalam keadaan mempunyai hadas. Apa yang wajib dia lakukan? Mandi lagi. Mandi dengan niat raf'ul hadas. Dan mengulang sholat subuhnya. Atau sholat qobliyah juga dia ulang. Kalau memang sudah melaksanakan qobliyah di pagi harinya. Karena dia sholat dalam keadaan ya tidak suci dari hadas. Ya, barakallahu fikum. Ini yang bermakna raf'ul hadas suci ya daripada hadas, baik hadas besar atau hadas kecil. Contoh zawalul khabas, suci itu harus menghilangkan dirinya daripada najis. Apa saja yang harus suci dari najis ketika seseorang mau sholat? Ada tiga hal yang harus diperhatikan oleh orang yang hendak melaksanakan sholat, yaitu suci pada badannya. Ketika seseorang sholat, lihat badannya ada najis tidak? Kedua, pakaiannya. Pakaiannya suci atau kena najis, barangkali kena kencing anak, atau kena kotoran, atau kena kencing. Nah. Yang ketiga, tempat sholatnya. Tempat sholatnya. Apakah tempat sholatnya suci dari najis atau tidak? Ya, kalau suci, dia sholat di situ. Kalau tidak suci, maka bersihkan tempatnya dari najis atau sholat di tempat yang lain yang suci. Nah, contoh, ada seseorang sholat. Di pertengahan, dia sadar kalau ternyata di pecinya ada najis. Kena kencing anak misalnya. Apa yang harus dia lakukan di dalam sholatnya? Membatalkan? Atau cukup menghilangkan? Atau menyingkirkan peci dari kepalanya? Jawabnya, kalau sesuatu najis itu bisa dihilangkan dengan dia menyingkirkan, cukup itu saja yang dia lakukan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sendalnya ada najis, dan ingat di pertengahan sholat diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa di sendalnya ada najis, beliau singkirkan sendalnya, beliau lemparkan sendalnya. Demikian kalau seseorang ingat di pecinya ada najis, maka dia singkirkan pecinya. Dia singkirkan pecinya. Lanjut sholatnya. Ya. Lalu bagaimana kalau misalnya di celana ada najis? Ingat, wah iya celana ini kena kencing. Gitu ya. Nah, di pertengahan sholat ingat. Kalau disingkirkan bagaimana? Terlihat auratnya. Maka mau tidak mau dia harus membatalkan sholatnya untuk mencuci yang najis atau mengganti pakaiannya yang najis dengan yang suci. Ya. Ini kalau ingatnya di pertengahan sholat. Jika memang bisa disingkirkan, dipalingkan, maka dia palingkan, dia singkirkan. Jika tidak bisa, maka ya harus membatalkan sholat. Adapun kalau ingatnya setelah selesai sholat, begitu selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ingat, iya, ini kan celana kena kencing ini, najis ini, ya. Kata para ulama, kalau najis, ingatnya setelah selesai melaksanakan sholat, maka sholatnya sah dan tidak perlu mengulang sholat. Apa hadisnya? Dalilnya sama dengan dalil yang Nabi menyingkirkan sendal. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, ya, beliau singkirkan sendalnya setelah tahu di sendal itu ada najis. Dan beliau melanjutkan, tidak mengulang dari awal. Itu menunjukkan bahwa sholatnya Nabi saat masih menggunakan sendal najis itu sah. Demikian juga seseorang yang sholat dengan pakaian yang najis dan ingatnya setelah selesai sholat, maka sholatnya sah, tidak perlu mengulang. Sebagaimana Nabi tidak mengulang sholatnya dari awal. Cukup melanjutkan, menyingkirkan dan melanjutkan sholatnya. Ya. Barakallahu fikum. Nah, jadi ini definisi bersuci secara istilah, raf'ul hadas, mengangkat hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil, dan zawalun najas, menghilangkan, wa zawalul khabas, menghilangkan najis, ya. Nah, barakallahu fikum, dari BPTS, B-nya badan, P-nya pakaian, T-nya tempat sholat, ya, supaya mudah dihafal, mudah diingat. Yang harus disucikan oleh seseorang yang mau sholat adalah BPTS, badan, pakaian, dan tempat sholat. Ini harus suci. Qala wal muradu birtifail hadas, adapun maksud daripada mengangkat hadas, yaitu izalatul wasfil mani'i minas sholah bisti'malil ma'i fi jami'il badan, menghilangkan sesuatu yang menghalangi dari keabsahan sholat. Menghilangkan sesuatu yang menghalangi dari keabsahan sholat. Ya, seperti hadas besar, hadas kecil menghalangi keabsahan sholat. Bisti'malil ma'i, dengan menggunakan air. Fi jami'il badan, kepada seluruh tubuh. Berarti hadas apa ini? Hadas besar, mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Nah, in kana hadatsu akbaru, kalau hadasnya hadas besar. Nah, maka harus mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya jika itu hadas besar. Wa in kana hadatsan asgharu, tapi kalau hadasnya kecil, ya mungkin dia kencing atau buang air besar, yakfi mururuhu ala a'dha'il wudu'i biniyah, cukup atasnya dengan mengalirkan air ke anggota wudu dengan niat raful hadas. Harus ada niat, bukan lafaz niat ya, tapi niat. Ya, dia basuh anggota wudunya dengan niat untuk mengangkat hadas kecilnya. Nah, bagaimana kalau seseorang membasuh anggota wudu tapi tanpa niat wudu? Ya, tidak sah wudunya. Ya, niat itu syarat sahnya suatu amalan. Ya, maka tidak sah sholat seseorang, tidak sah wudunya seseorang jika tanpa ada niat. Ingat ya, niat, bukan lafad niat. Nah, qala wa in faqadal ma'u, tapi kalau tidak ada air, au ajiza anhu isti'malu ma yanubu anhu, atau tidak mampu menggunakan air, istamala, dia menggunakan ma yanubu anhu, yang dapat menggantikan air. Wahwa turab, yaitu tanah atau debu yang suci. Faqadal ma, kemarau misalnya. Ya, atau lagi safar di pegunungan, tidak ada air. Ya, maka diganti dengan tayamum. Atau ada air, tapi dia tidak mampu untuk menggunakannya. Lagi sakit demam, lagi di anggota wudunya sedang ada sakit misalnya, ada cacar, ada tampak yang kalau kena air akan bertambah banyak, bertambah parah. Berarti dia tidak mampu menggunakan air, mengganti kepada cara bersuci yang lain, yaitu tayamum dengan as-sa'idu thayyib, tanah atau debu yang suci. Nah, apakah menggunakan debu yang suci ini untuk hadas besar atau hadas kecil? Kedua-duanya, jika memang tidak ada air. Dia mau wudu, tidak ada air. Atau ada air tapi tidak mampu pakai air. Tayamum. Ada seseorang berhadas, hadas besar, mimpi basah. Ya, mimpi basah atau berhubungan dengan pasangan istrinya. Nah, maka dia juga tayamum ketika tidak mampu pakai air atau tidak ada air. Nah, sampai dia mendapatkan air atau sampai dia mampu menggunakan air. Nah, air ada tapi tidak mampu untuk menggunakannya, lagi sakit misalnya. Walaupun dia mampu untuk berwudu, ya, tapi kan kalau mimpi basah, kalau hadas besar harus mandi. Tetap dia harus tayamum, karena wudu itu hanya mengangkat hadas kecil, tidak bisa mengangkat hadas besar. Sementara dia hadasnya hadas besar karena mimpi basah atau karena berhubungan. Nah, harus tayamum. Begitu waktu zuhur masuk, dia belum mampu untuk mandi, tapi mampu untuk wudu. Tetap dia juga harus tayamum. Karena tadi, wudu tidak bisa mengangkat hadas besar. Ya. Nah, sementara dia dalam keadaan junub, butuh dengan mandi besar. Kata para ulama, kalau bisa diupayakan, dia tetap mengupayakan pakai air. Misal airnya dipanasin, ya. Dia tidak kuat kalau airnya dingin, tapi dia mampu kalau airnya dihangatkan, dipanaskan misalnya. Maka jangan tayamum. Panaskan air terlebih dahulu. Ya. Masak air. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Nah. Ya. Jangan sampai karena tidak paham masalah fikih, dia lagi sakit, kemudian malamnya mimpi basah, gak mampu pakai air, tapi karena dia mau sholat dan tidak paham masalah ini, akhirnya dia paksakan mandi. Tambah sakit. Ya, tambah sakit atau mungkin bahkan dia akan meninggal dunia. Nah, sebagaimana yang terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada salah seorang sahabat yang badannya terluka ya karena peperangan. Dia terkena jinabah, ya mungkin mimpi basah, ya terkena jinabah. Dia meminta bertanya kepada salah seorang sahabat yang lain bahwa dia terkena jinabah, tidak mampu pakai dia mau melaksanakan sholat. Nah, kata sahabat ini, kamu mandi. Habis mandi, meninggal dunia. Ya. Apa kata Nabi? Kamu telah membunuh sahabatmu. Ya, subhanallah. Inilah pentingnya kita mengetahui fikih. Sehingga ketika tidak bisa dengan ini, dengan cara yang lain. Kalau hanya taunya itu saja, kekeh dengan itu saja, sementara solusi lain, ya dia akan celaka. Dia akan menyusahkan dirinya sendiri. Nah, maka hendaknya kita bersemangat mempelajari masalah fikih, ya, agar kita terbimbing di dalam ibadah. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Ya. Baik. Walau wal murad, kembali ke permasalahan. Adapun tata cara tayamum, insyaallah nanti akan sampai pada pembahasannya. Wal muradu bizawalil khabas, adapun maksud dari definisi mengangkat najis, yaitu zawalun najasati minal badani wasaubi wal makani. Mengangkat atau menghilangkan najis dari badan dan pakaian dan tempat, ya, dan tempat, ini tempat sholatnya. Qala fattaharatul hissiyatu ala naw'aini. Adapun bersuci atau kesucian secara zahir terbagi menjadi dua. Yang pertama, taharatu hadatsin wa takhtasu bil badan. Kesucian dari hadas ini khusus pada badan. Hadas besar atau hadas kecil. Wa taharatu khabatsin, dan suci dari najis. Wa takunu fil badan, ini taharah khabas, taharah dari najis ini takunu fil badan, berlaku pada badan, periksa badannya ada najis atau tidak. Wa saubi, pada pakaian. Wal makan, pada tempat. Nah, wal hadasu ala naw'ain, dan hadas ada dua. Hadasun asgharu, hadas kecil. Wa huwa ma yajibu bihil wudu, yang mewajibkan wudu untuk bersucinya. Wa hadatsun akbaru, dan hadas besar. Wa huwa ma yajibu bihil ghuslu, yaitu yang mewajibkan untuk mengangkatnya dengan mandi besar. Wal khabas, adapun khabas najis ala salasati anwa, ada tiga macam. Khabasun yajibu ghusluhu, ada najis yang wajib untuk mencucinya. Wa khabasun, ada najis yajibu nadhuhu, yang wajib untuk memercikannya. Wa khabasun yajibu mashuhu, dan ada najis yang wajib untuk mengusapnya, menggosoknya. Nah, adapun contoh dari yang tiga ini, najis yang mewajibkan dicuci, najis yang mewajibkan dipercikan, najis yang mewajibkan untuk digosok atau disikat, ini akan datang pada permasalahan yang pekan depan insyaallah untuk contoh-contohnya. kita cukupkan sampai di sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Demikian jika ada pembahasan yang belum jelas dari yang kita sampaikan barusan untuk disampaikan. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab.